Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'syara al-ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Di pembahasan kita pada malam hari ini kita masih membacakan tafsir dari surah Al-Qamar. Dan di malam hari ini kita akan masuki tafsir pada ayat yang ke-23 hingga ke-24. Naam. Yaitu firman Allah Azza wa Jalla, kadzabat Tsamud bin Nudzur faqalu abasharan minna wahidan nattabi'uhu inna idzal fi dhalalin wa su'ur. Kita langsung sebutkan tafsirnya. Disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, kadzabat Tsamud bin Nudzur. Artinya adalah kadzabat Tsamud, kaum Tsamud telah mendustakan. An-Nuzur di sini disebutkan adalah al-ayat, ayat-ayat yang mereka diberi peringatan dengannya. Dan kaum Tsamud adalah kaumnya Nabi Saleh alaihi assalatu wassalam. Ayat ini mengisahkan tentang perihal keadaan kaum Tsamud ketika mereka kufur kepada Nabi Saleh alaihi assalatu wassalam. Faqalu abasharan minna wahidan nattabi'uhu nahnu al-jama'ah al-kathirah wa huwa wahid. Disebutkan tafsirnya di sini, faqalu abasharan minna wahidan nattabi'uhu, artinya adalah apakah seorang manusia yang harus kita ikuti sementara kita ini adalah sekelompok orang yang banyak, sementara dia satu. Itu maksudnya. Mereka mengingkari kebenaran yang dibawa oleh Nabi Saleh alaihi assalatu wassalam, disebabkan karena jumlah mereka jauh lebih banyak dibandingkan Nabi Saleh yang hanya seorang diri mendakwahkan kebenaran di tengah-tengah mereka. Inna idzal la fi bu'din 'anil shawabi wa junun. Kalau memang demikian halnya, maka kita adalah seorang yang jauh dari kebenaran dan berada pada al-junun, kegilaan. Nampak jelas dalam tafsir yang diuraikan di sini bahwasanya mereka berhujjah bil kathrah 'ala annahum 'ala al-haq. Mereka berhujjah dengan banyaknya jumlah mereka untuk meyakini bahwasanya mereka berada di atas kebenaran. Sehingga dengan jumlah yang mereka miliki tersebut, mereka enggan untuk kemudian dengannya tunduk kepada aturan Nabi Saleh alaihi salatu wassalam dan mengikuti beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian pada ayat yang setelahnya disebutkan, أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ. Disebutkan tafsirnya أُلْقِيَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا, artinya adalah أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ. أُلْقِيَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ artinya adalah apakah diturunkan kepadanya wahyu. Wa khusso bin nubuwati min bainina, dan dikhususkan menjadi seorang nabi di tengah-tengah kami. Naam. Wa huwa wahidun minna, sementara dia adalah salah seorang di antara kami. Bal huwa katsirul kadzabi wat tajabbur, bahkan dia sebetulnya adalah seorang yang banyak berdusta lagi sombong. Ini tuduhan yang dilemparkan oleh kaumnya Nabi Saleh alaihi salatu wasalam kepada beliau. Saya'lamuna ghadan man al-kadzabul ashir, yakni maksudnya adalah sayaruna 'inda nuzulil 'adzab bihim fid dunya wa yaumil qiyamah man al-kadzabul mutajabbir. Kelak mereka akan mengetahui ketika diturunkannya azab menimpa mereka di dunia dan di hari kiamat, siapakah di antara mereka yang berdusta lagi sombong. Karena mereka menuduh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang yang kadzabun ashir, dalam keadaan mereka adalah seorang yang jahil di atas kekafiran, jahil di atas kesombongan, menyangka mereka benar dalam keadaan pada hakikatnya mereka adalah berada di atas kebatilan. Sehingga disebutkan saya'lamuna ghadan manil kadzabul ashir. Kemudian disebutkan pada ayat setelahnya, inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastadir. Ayat ini masih menyebutkan kisah dari kaum Tsamud ketika Allah Azza wa Jalla mengutus di tengah-tengah mereka Nabi Saleh alaihi assalatu wassalam. Inna mursilun naqah artinya adalah inna mukhrijun naqah. Kita mengeluarkan seekor unta, naqah. Allati sa'aluha minas sakhrah, yang disebutkan di dalam kisah mereka. Sebelumnya mereka meminta kepada Nabi Saleh alaihi salam untuk bisa mengeluarkan naqah tersebut dari sakhrah, dari batu yang besar. Sehingga mereka menginginkan kalaulah semisal beliau adalah seorang nabi, maka mereka meminta ayat bukti kebenaran beliau sebagai seorang nabi di sisi Allah Azza wa Jal, mengeluarkan seekor naqah yang besar dari bukit batu tersebut. Sehingga Allah Azza wa Jal mengeluarkan naqah sesuai dengan sifat yang mereka inginkan dan sesuai dengan sifat yang mereka tentukan. Kemudian disebutkan di sini, tatkala Allah Azza wa Jalla mengeluarkan an-naqah yang mereka minta kepada Saleh, Nabi Saleh alaihi salatu wassalam, Allah sebutkan ikhtibaran lahum fitnatan lahum, yakni maksudnya adalah ikhtibaran lahum, sebagai ujian untuk mereka. Fantazir ya Saleh, maka lihatlah wahai Saleh, ma yahillu bihim minal azab, apa yang akan menimpa kepada mereka berupa azab. Wastabir ala da'watika iyyahum wa adzahum lak, dan teruslah bersabar terhadap dakwahmu mendakwahi mereka sementara mereka menimpakan gangguan kepada dirimu. Naam. Kemudian disebutkan pada ayat yang setelahnya, wanabi'um dan kabarkanlah kepada mereka, annal ma'a qismatun bainahum kullu syirbin muhtadar. Maksudnya adalah akhbirhum annal ma'a maqsumun baina qaumika wan naqah. Artinya air yang biasa kaum Tsamud menimba dari mata air tersebut kemudian mencukupi kebutuhan dan hajat mereka darinya, Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi Saleh untuk mengabarkan kepada mereka ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala mengeluarkan naqah tersebut, maka jadilah air atau mata air yang sebelumnya mereka gunakan terbagi di antara mereka. Terbagi satu hari untuk naqah, hari yang berikutnya baru mereka dibolehkan untuk mengkonsumsi air tersebut. Sehingga terbagilah mata air mereka. Maksudnya adalah annal ma'a maqsumun, mata air mereka ketika diutusnya naqah tersebut menjadi terbagi, baina qaumika wan naqah, antara kaummu dan unta tersebut. Linnaqati yaumun wa lahum yaumun, untuk naqah satu hari mereka dia punya hak untuk meminum mata air tersebut. Yang ketika an-naqah meminum pada hari yang telah ditentukan, maka tidak dibolehkan bagi kaumnya untuk mengganggunya dan mengambil mata air tersebut, sehingga terbagi sebagai fitnah dari sisi Allah Azza wa Jalla. Walahum yaumun, sementara untuk mereka hari yang lainnya. Disebutkan dalam kisah dari kaum Tsamud, ketika an-naqah meminum mata air mereka, maka kaum Tsamud mengambil susu dari naqah tersebut, sehingga mereka meminum dari susunya sebagai ganti dari mata air yang diminum oleh naqah yang meminum dari mata air tersebut. Kemudian disebutkan di sini, kullu syirbin yahduruhu man kanat qismatuhu. Masing-masing dari jatah minumnya mereka akan dihadiri oleh seseorang yang itu adalah bahagiannya, sehingga tidak boleh untuk merebut jatah sebagian atau sebagian yang lain. Wa yuhdharu 'ala man laisa biqismatin lahu, dan dilarang untuk meminum bagian mereka orang-orang yang tidak mendapatkan bagian darinya. Artinya ketika naqah meminum di hari tersebut, maka kaum Tsamud tidak boleh untuk mengambil dari mata air tersebut. Ketika kaum Tsamud meminum dari mata air tersebut dan itu adalah hari mereka, maka naqah tidak meminum dari mata air tersebut, demikian seterusnya. Nah, ini sebagai fitnah dari sisi Allah Tabaraka wa Taala. Kemudian disebutkan di sini, fanadaw sahibahum fata'atau fa'akar, fakaifa kana 'adhabi wa nudhur. Disebutkan di sini, fanadaw sahibahum bil hadd 'ala 'uqriha. Maka sebagian di antara kaumnya Nabi Saleh alaihi salat wasalam saling memanggil sebagian yang lainnya untuk memotivasi agar menyembelih unta tersebut. Fatanawala an-naqata bi yadihi fanaharaha, sehingga orang tersebut ini berhasil mengambil naqa itu dengannya, kemudian dia pun menyembelih naqah tersebut. Fa'aqabtuhum, kemudian aku mengadab mereka, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fakaifa kana 'adzabi wa nudhur. Fakaifa kana 'iqabi lahum 'ala kufrihim wa inzari liman 'asa rusuli annahu kana 'aziman mu'laman. Maka lihat bagaimana azabku menimpa mereka disebabkan karena kekufuran mereka, dan peringatanku kepada mereka yang bermaksiat kepada Rasul-Rasulku, sesungguhnya azabku adalah azab yang besar lagi pedih. Nah, Allah sebutkan dalam ayat yang lainnya, yang menyembelih unta tersebut Allah sebutkan dengan lafaz ashqaha, idzim ba'atha ashqaha, ketika mereka mengutus orang yang paling sengsara di antara mereka, yang menentang Allah dan menentang ayat yang Allah berikan kepada Nabi Saleh alaihi assalat wassalam. Dari kisah yang tadi kita uraikan, ma'asyarul ikhwar rahimani wa rahmakumullah, menjelaskan kepada kita sebagaimana yang ditafsirkan oleh mereka para ulama, kita melihat keadaan kaum-kaum terdahulu ketika mereka meminta ayat dari ayat-ayat yang mereka minta kepada Rasul mereka sebagai bukti kebenaran dia sebagai seorang Nabi, seorang Rasul di sisi Allah Azza wa Jal. Ketika ayat tersebut dikabulkan oleh Allah dan diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jal, namun ketika ayat ini diingkari, ketika ayat tersebut ditentang dan tidak diimani, maka akan menyebabkan disegerakannya azab yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada mereka. Ini dari kisah-kisah nabi-nabi sebelum Islam, demikian halnya. Seperti kisah kaumnya Nabi Saleh alaihi assalat wassalam. Ketika mereka menyembelih unta tersebut, maka Allah menurunkan azabnya. Kemudian pada ayat yang setelahnya, Allah Azza wa Jalla berfirman pada ayat yang ke-31, inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan fakanu kahashimil muhtazir. Ini azab yang Allah timpakan kepada kaum Tsamud. Disebutkan tafsirnya, inna arsalna alaihim Jibrila, kami mengutus kepada mereka malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Ketika malaikat Jibril mendatangi mereka, maka sayhah di situ artinya adalah suaranya Jibril. Ini disebutkan dalam tafsir Muyassar demikian. Kami mengutus kepada mereka Jibril alaihi salatu wassalam, fa sahabihim sayhatan wahidah. Maka Jibril berteriak dengan satu teriakan yang keras dan menggelegar. Disebutkan di sini dengan teriakan tersebut, fabadu an akhirihim, menyebabkan binasa mereka seluruhnya hingga yang terakhirnya. Semuanya binasa diazab oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ini menunjukkan azab yang Allah Azza wa Jalla timpakan kepada kaum-kaum sebelum Islam berbeda-beda. Ada yang diazab dengan sayhah, ada yang Allah Azza wa Jalla tenggelamkan, ada yang Allah Azza wa Jalla balik daerahnya, Allah tenggelamkan perkampungannya. Ini semuanya sebagai peringatan terhadap orang-orang setelah mereka agar tunduk kepada syariat Allah dan membenarkan Nabi serta Rasul-Rasul Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fakanu kahashimil muhtazir. Fakanu kahashimil muhtazir. Naam. Disebutkan di sini tafsirnya adalah fakanu kazzar'il yabisi sari'il inkisar, sehingga jadilah mereka seperti tanaman yang kering yang mudah atau cepat patahnya. Tanaman yang kering yang mudah patah, menunjukkan tidak bernyawa dan hancur. Alladhi yaj'aluhu sahibul hadhirah siyajan li hifdhil mawashi, yang biasanya tanaman-tanaman yang mengering tersebut dijadikan oleh seorang pengembala di anyam untuk menjaga domba-dombanya. Di anyam untuk menjaga domba-dombanya. Artinya mudah dibinasakan dan mereka binasa disebabkan karena suara tersebut. Waliyadzubillah. Setelah sebelumnya mereka adalah seorang yang kuat dan membanggakan diri mereka di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mengingkarinya. Waliyadzubillah. Sehingga bila kita melihat pada kisah Nabi Saleh alaihi salatu wasalam yang membunuh naqa tersebut adalah salah seorang di antara mereka, idzin ba'atha ashqaha, dan itu adalah orang yang paling sengsara, paling celaka, paling binasa di tengah-tengah mereka. Dalam keadaan disebutkan dalam kitab-kitab tarikh, naqa yang Allah Azza wa Jalla uji kaum Tsamud dengannya adalah binatang yang sangat besar. Binatang yang sangat besar dalam keadaan hamil, sehingga ketika naqa tersebut membutuhkan minuman, maka mengharuskan untuk meminum mata air mereka. dan dia meminumnya satu hari lamanya. Menunjukkan besar dia. Menunjukkan naga tersebut adalah binatang yang besar. Namun bisa dibunuh dengan diutusnya salah seorang di antara mereka. Nah, kemudian disebutkan di dalam ayat yang ke-32 atau sebelumnya, na'am, ayat yang ke-32, walaqad yasarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Artinya adalah walaqad sahhalna lafzul qur'ani litilawati wal hifzi. Dan sungguh kami telah memudahkan lafaz Al-Qur'an untuk seorang mudah membacanya dan mudah menghafalnya. Demikian pula kami mudahkan ma'aniyahu, makna-makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an, lil fahmi wa tadabbur, untuk difahami dan ditadabburi oleh masing-masing kita. Dipermudah oleh Allah Azza wa Jalla. Liman arada an yatadzakkara aw ya'tabir, bagi siapa yang menginginkan untuk ingat, sadar dengan Al-Qur'an dan menjadikannya sebagai pelajaran, silakan baca Al-Qur'an. Telah dimudahkan ayat-ayatnya, lafaz-lafaznya, dan bahkan makna-maknanya oleh Allah tabaraka wa taala. Fahal min muta'adzin bihi, maka adakah seorang yang mau menjadikannya sebagai pelajaran? Nah, ayat ini seperti yang sebelumnya telah disebutkan sebagai dalil disyariatkannya untuk kita memperbanyak membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengajarkan Al-Quranul Karim. Di dalamnya berisikan ibrah. Apalagi tatkala di dalam ayat-ayat tersebut Allah Azza wa Jalla mengisahkan kaum-kaum sebelum Islam. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana haditsan yuftara. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka, kata Allah Azza wa Jalla, terdapat ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang mau untuk berpikir, memiliki akal, pemikiran, sehingga dia bisa berpikir dengannya. Maka na haditsan yuftara, bukan sebagai satu perkataan yang dibuat-buat, tapi itu benar adanya, kisah yang benar, dan keberadaannya, keberadaan mereka serta kisah mereka adalah kisah yang benar. Nah, kemudian disebutkan pada ayat yang ke-33, Allah mengisahkan kaumnya Nabi Lut alaihi assalat wassalam. Nah, dalam kisah-kisah ini semakin mempertegas pentafsiran sebagian antara mereka para ulama bahwasanya isi dari sepertiga ayat Al-Quran adalah kisah-kisah yang Allah sebutkan dari pelajaran-pelajaran kaum-kaum sebelum Islam untuk kemudian dijadikan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang membacanya. Disebutkan pada ayat yang ke-33, kadzabat qaum lutin bin nuzur. Kaum Lut telah mendustakan peringatan-peringatan tersebut. Artinya adalah kadzabat qaum lutin bi ayatillah allati unziru biha. Kaum Lut telah mendustakan ayat-ayat Allah yang mereka telah diberikan peringatan dengannya. Sebagaimana kaum sebelumnya yang kufur kepada ayat-ayat Allah, yang mengingkari Nabi dari Nabi-Nabi Allah Azza wa Jal. Dengan sebab itu akhirnya mereka dibinasakan oleh Allah sebagaimana dibinasakannya umat-umat sebelum mereka. Kemudian disebutkan pada ayat yang setelahnya, ayat yang ke-34, inna arsalna alaihim hasiban illa ala Lut najjainahum bisahar. Sehingga di samping kaumnya Nabi Lut alaihi salam, mereka melakukan perbuatan yang fahishah yang tidak pernah diamalkan oleh seorang manusia sebelum mereka, di antara dari kerusakan kaumnya Nabi Lut yang lainnya adalah mengingkari ayat-ayat Allah Azza wa Jal dan mengingkari kenabian Nabi Lut alaihi assalatu wassalam. Nah, kemudian disebutkan di sini, inna arsalna alaihim hasiban illa ala Lutin najjainahum bisahar ni'matan min indina kadzalika najzi man syakar. Artinya adalah, inna arsalna alaihim rihan syadidah. Makna dari hasiban adalah rihan syadidah. Artinya di sini disebutkan, kami menimpakan kepada mereka angin yang sangat dahsyat, syadidah. Tarmihim bil hijara illa ala butin, yang angin keras tersebut melempari mereka dengan bebatuan, kecuali pengikutnya Nabi Lut alaihi assalatu wassalam yang diselamatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنَ الْعَذَابِ فِي آخِرِ اللَّيْلِ, kami selamatkan mereka dari azab tersebut di akhir malam, di akhir malam pada waktu sahar. نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا عَلَيْهِمْ, sebagai nikmat dari sisi kami untuk mereka. كَمَا أَثْبَتْنَا لُوطًا وَآلِهِ وَأَنْعَمْنَا عَلَيْهِمْ, sebagaimana kami tetapkan kepada Nabi Lut para pengikutnya, kami memberikan kepada mereka nikmat. Fa anjaynahum min adzabina nusibu man amana bina wa syukrina, kami selamatkan mereka dari azab kami dan kami berikan pahala balasan kepada seorang yang beriman kepada kami dan bersyukur kepada kami. Naam, ni'matan min indina kadzalika najzi man syakar. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ. نعم, disebutkan di sini, وَلَقَدْ خَوَّفَ لُوطٌ قَوْمَهُ بَأْسَ اللَّهِ وَعَذَابَهُ, dan sungguh Nabi Lut telah menakut-nakuti kaumnya dengan azab Allah dan adanya hukuman dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Telah diperingatkan oleh Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Falam yasma'u lahu, akan tetapi mereka tidak mau mendengarkan nasihat dari Nabi Lut. Bal syakku fi dzalik, bahkan mereka ragu dengan berita tersebut. Wa kadzabuhu, dan mendustakan khabar yang disampaikan oleh Nabi Lut alaihi assalatu wassalam. Wal iyad billah. Kemudian disebutkan di sini, walaqad talabu minhu ay yaf'alu al-fahisha walaqad rawaduhu 'an dhayfihi. Artinya adalah, walaqad talabu minhu ay yaf'alu al-fahisha bi dhuyufihi min al-mala'ika. Dan sungguh mereka meminta kepada Nabi Lut untuk mengizinkan mereka melakukan perbuatan fahisyah dengan tamu-tamunya Nabi Lut alaihi assalatu wassalam. Disebutkan di dalam sejarah Nabi Lut kaumnya, malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla ketika mendatangi Nabi Lut, datang dengan rupa pemuda yang demikian gagah sehingga memfitnah kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam, sehingga mereka terfitnah dengan tamu-tamu tersebut. Bahkan mereka meminta kepada Nabi Lut untuk mengizinkan mereka melakukan perbuatan fahisyah kepada para malaikat-malaikat tersebut, wal'iyadu billah. Fatamasna a'yunahum falam yubsiru syai'a. Maka kami butakan mata-mata mereka sehingga tidak bisa melihat sesuatu apapun. Waqila lahum, dikatakan kepada mereka, dzuqu 'adzabi wa inzari allazi anzarakum bihi Lutun alaihi salam. Rasakanlah azabku dan peringatanku yang Nabi Lut telah memberikan peringatan dengannya alaihi assalatu wassalam. Dzuqu 'adzabi wa nuzur. Wal 'iyadzu billah. Kemudian disebutkan di sini, walaqad sabbahahum bukratan 'adzabun mustaqir, sehingga azab yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada mereka adalah di akhir malam, waktu yang kebanyakannya seseorang terlalaikan darinya, waktu yang kebanyakan seseorang tidak memiliki persiapan untuk membenahi perbuatan-perbuatannya. Sehingga Allah sebutkan di antara dari sifat yang mulia yang dimiliki oleh seorang mukmin, seperti yang Allah khabarkan dalam surah Ali Imran, adalah mereka orang-orang yang mustaghfirina bil ashar, yang ketika datang waktu sahar, waktu akhir malam, mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Sahar yakni akhir malam, sehingga waktu sahur dikatakan waktu sahur karena letaknya di akhir malam. Nah, itu waktu sahar. Kemudian disebutkan di sini pada ayat yang ke-38 hingga 39 sampai fadhuqu 'adzabi wa nuzur, wa laqad ja'ahum waqtu as-sabah ya 'adzabun da'imun istaqarra fihim, dan telah datang kepada mereka waktu subuh, telah datang kepada mereka di waktu subuh azab yang terus-menerus menimpa mereka, hatta yufdhi bihim ila 'adzabil akhirah, hingga mengarahkan kepada mereka terhadap azab di alam akhirat. Sehingga azab yang Allah timpakan kepada orang-orang kafir tersebut terus menerus terasa hingga mengarahkan kepada mereka ke azab akhirah, wal'iyadzu billah, terazab di alam dunia di akhir kehidupan mereka, terazab setelahnya di alam barzakh, mereka diazab terus menerus hingga datangnya yaumul qiyamah, dan setelah tegak yaumul qiyamah mereka akan diazab, dimasukkan ke dalam neraka jahim, wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Nah, wadhalika al'adzabu huwa rajmuhum bilhijara wa qalbu qurahum wa ja'ala a'laha asfalaha. Azab yang Allah timpakan kepada kaum Lut ini bermacam-macam. Pada ayat yang sebelumnya disebutkan rihan, angin yang kencang yang membawa bebatuan kemudian melempari mereka. Di sini disebutkan azab yang melempari mereka, azab yaitu melempari mereka dengan hijarah, dengan bebatuan. Wa qalbi qurahum, dan membalik kampung mereka, wa ja'ala 'alaha asfalaha, dan menjadikan kampung mereka yang bagian atasnya berada di bagian bawahnya. Wal'iyadzubillah. Faqila lahum, dikatakan kepada mereka, dzuqu 'adzabillazi anzaltukum bihi anzaltuhu bikum, rasakanlah azabku yang aku turunkan kepada kalian, likufrikum wa takdzibikum, disebabkan karena kufurnya kalian dan kalian mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa indzarillazi anzarakum bihi Lutun alaihi salam, dan peringatanku yang sebelumnya Nabi Lut memberikan peringatan dengannya alaihi assalatu wassalam. Naam. Sehingga dari diazabnya kaum Lut sebagai pelajaran untuk generasi-generasi setelah mereka, agar menjadikannya sebagai ibrah, menjadikannya sebagai bahan introspeksi, evaluasi, terkhusus melihat fitnah-fitnah yang dilakukan oleh kaum Lut tersebut. Sekian banyak kerusakan-kerusakan dilakukan oleh mereka, dari mendustakan ayat-ayat Allah, merendahkan Nabi Lut alaihi salatu wassalam, bahkan melakukan perbuatan fahisyah. Mereka menyukai seseorang yang dari sisi jenisnya sama dengan mereka, yang dikenal dengan homo dan yang semisalnya. Sehingga dengan sebab ini Allah Azza wa Jalla menurunkan kepada mereka azab yang demikian dahsyat, dan bermacam-macam azab tersebut Allah turunkan kepada mereka. Naam. Sehingga sebagian di antara mereka para ulama ada yang berpendapat, dan ini disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ad-Da'wa Ad-Dawa, hukuman bagi seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut. Tidak perlu untuk tidak cukup dipenggal kepalanya, namun sebagian di antara mereka para ulama berijtihad dengan diazabnya kaum Lut dengan menerapkan hukuman kepada dirinya, dia harus dilempar dari tempat yang tinggi. Ketika dilempar, maka dihujani dengan bebatuan hingga dia meninggal dunia. Sama seperti azab yang Allah timpakan kepada kaumnya Nabi Lut alaihi salam, tempat mereka dinaikkan ke atas langit, kemudian dibalik, dilempari dengan bebatuan hingga binasa mereka seluruhnya. Wal'iyadzubillah. Naam. Sehingga dari kisah kaum Lut alaihi salam tersebut, dalamnya berisikan pelajaran tidak hanya peringatan dari melakukan perbuatan mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan mendustakan Nabi Lut alaihi salam, juga di dalamnya berisikan tahzir, peringatan dari perbuatan fahisyah yang diamalkan oleh kaumnya Nabi Lut alaihi assalatu wassalam. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Kemudian disebutkan di sini, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Yani maksudnya adalah, walaqad sahalna lafzul qur'an litilawati wal hifz wa ma'anihi lil fahmi wat tadabbur liman arada ay yatadhakkar fahal min muta'addin bihi. Maknanya sama seperti yang sebelumnya. Allah mudahkan lafaz Al-Qur'an untuk dibaca, Allah mudahkan Al-Quran untuk dihafal, difahami makna-maknanya, ditadaburi, sehingga dipersilahkan bagi mereka orang-orang yang menginginkan untuk menjadikan Al-Quran sebagai peringatan. Maka adakah di antara mereka yang mau menjadikannya sebagai peringatan? Sehingga ayat ini berisikan motivasi agar seorang muslim menyelisihi orang-orang kafir yang tidak mau mendengarkan ayat Al-Quran, tidak mau mendengar mentadaburi Al-Quran. Menyelisih mereka dalam arti kata membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, dan memahami isi dari Al-Quranul Karim. Fadzakir bil-Qur'ani man yakhafu wa'id. Sehingga seorang yang takut terhadap Allah akan bisa menjadikan Al-Quran sebagai pelajaran yang berharga untuknya. Tayyib, kita bacakan sedikit ayat yang setelahnya. Walaqad jaa'a ala fir'auna an-nuzur. Disebutkan tafsirnya di sini, walaqad jaa'a atba'a fir'auna wa qaumahu wa inzaruna bil 'uqubati lahum 'ala kufrihim. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla mengisahkan kisah kaum yang selanjutnya, yaitu Fir'aun dan para kaumnya. Dan kisah Fir'aun dengan kaumnya serta dakwah Nabi Musa dan Harun mendatangi Fir'aun dan menyampaikan kepada dirinya ayat-ayat Allah Azza wa Jal, ini banyak kita jumpai di dalam Al-Quranul Karim. Nah, di antaranya dalam surah Al-Qamar yang kita sebutkan. Disebutkan di sini, walaqad ja'at ba'a fir'auna wa qaumahu wa inzarun nabil 'uqubati lahum 'ala kufrihim. Telah datang kepada para pengikut Fir'aun dan kaumnya peringatan kami dengan memberikan azab kepada mereka disebabkan karena kufurnya mereka. Naam. Bahkan disebutkan di dalam surah Al-A'raf, sebelum mereka ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jal, mereka telah melihat beberapa azab-azab yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada mereka. Farsana alaihim apa itu? Al-qummal wal jarada wad dafadi' wad dam sampai dengan akhirnya. Kami timpakan kepada mereka belalang-belalang yang banyak, kutu-kutu yang banyak, kata-kata yang banyak, hingga darah. Mereka melihat ayat-ayat tersebut namun mereka mengingkarinya, hingga sampai akhirnya Allah membinasakan mereka dengan menenggelamkan Fir'aun dan para kaumnya, wal'iyadzubillah. Disebutkan di sini, kadzabu bi ayatina kulliha fa'akhadnahum akhdha azizin muqtadir. Artinya adalah, kadzabu bi adillatina kulliha addalati ala wahdaniyyatina wa nubuwwati anbiya'ina. Mereka mendustakan dalil-dalil kita seluruhnya yang menunjukkan atas kemaha esaan kami dan kenabian nabi-nabi kami, kata Allah Azza wa Jal. Perlihatkan ayat-ayat dari ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun satu persatu ayat-ayat tersebut mereka mendustakannya dan mengingkarinya. Fa'aqabnahum bil'azabi 'uqubata 'azizin la yughalab. Kami timpakan setelahnya kepada mereka azab sebagai sanksi dari seorang yang mulia, yaitu Allah Azza wa Jalla. La yughalab, tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Muqtadir 'ala ma yasha, maha mampu melakukan apa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menunjukkan sifatul izzah, sifat kemuliaan yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Setelah Allah sebutkan pada ayat yang lainnya, wa makaru wa makarallah, mereka membuat makar, Allah membalas makar mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah, Allah mengazab mereka, dan yang semisalnya. Ini menunjukkan kemaha kemuliaan Allah dan kemaha kekuasaan Allah Azza wa Jalla, yang tidak ada seorang pun mampu mengalahkannya dan menolak apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Akuffarukum khairum min ulaikum am lakum bara'atun fi zubur. Artinya adalah akuffarukum ya ma'syar quraisyun, ya ma'syar quraisyin khairun min alladziina taqaddama dzikruhum mimman halaku bisababi takdzibihim am lakum bara'atun min 'iqabillah fil kutubil munazzalah 'ala al-anbiya bisalamati min al-'uqubah. Pada ayat yang setelahnya Allah Azza wa Jal berbicara kepada orang-orang musyrikin Quraisy setelah menyebutkan beberapa dari kisah-kisah kaum-kaum sebelum mereka. Apakah orang kafir kalian wahai ma'syar Quraisy khairun min alladzi taqaddama dzikruhum, lebih baik dibandingkan mereka orang-orang yang telah disebutkan kisah-kisah mereka. Mimman halaku bisababi takdzibihim, dari mereka yang binasa disebabkan karena mereka mendustakan Nabi dan Rasul Allah tabarak wa ta'ala. Naam. Am lakum bara'atun min iqabillahi fil kutubil munazzala 'ala al-anbiya bi salamati min al-iqab. Ataukah kalian berlepas diri dari azab Allah di dalam kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabinya yang menyebutkan keselamatan dari azab tersebut. Nah. Tentulah kita katakan bahwasanya orang-orang yang Allah binasakan sebelum kufar Quraisy jauh lebih kufur dan jauh lebih perkasa, lebih berharta. Sehingga disebutkan di dalam ayat yang lainnya, hum ahsanu athasan wari'ya, mereka adalah orang-orang yang lebih baik dari sisi dunianya dan dari sisi kedudukannya. Namun seiring dengan harta yang demikian banyak yang Allah berikan kepada mereka, demikian pula kekuatan, keperkasaan yang Allah berikan kepada mereka, hingga sebagian mereka mengatakan man ashaddu minna quwwah, siapakah di antara kita yang lebih kuat, menunjukkan mereka adalah kaum yang perkasa. Namun dunia demikian pula keperkasaan mereka tidak sama sekali menghalangi mereka dari azab Allah tabaraka wa ta'ala. Nah. Tayyib, Allahu a'lamu bishawab. Ini mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan pembahasan malam hari ini. والعفو منكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وتفضلوا حفظكم الله.